طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. حاضرين جماعة مسجد عمر بن الخطاب ديسا سلاچاو Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 14.7 AM, melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, dan medsos lain di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio Sabtu Lombok, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman kelima, yaitu iman hari akhir. Iman kepada hari akhir, salah satu di antara poin atau bagian dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya neraka. Wajib yakin adanya neraka, karena itu dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum menyaksikan, dan semoga tidak melihat dan tidak menyaksikan sampai hari kiamat. Nah, wajib kita yakin. Kemarin sudah dibahas beberapa poin yang berkaitan dengan neraka, dan poin terakhir adalah tentang dahsyatnya azab neraka sampai orang kafir yang masuk neraka siap menebus dirinya agar selamat dari azab dengan apapun. Kalau punya harta sepenuh bumi, dia tebus dirinya dengan itu, bahkan menebus dirinya dengan mengorbankan apa? Keluarganya, orang-orang yang dicintai, istrinya, anaknya, orang tua, semua manusia, agar dirinya selamat. Tapi tebusan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan suwarun min adzabihim, beberapa bentuk dari azab-azab di neraka. Poin pertama yang kita akan bahas adalah tafawutu azabi ahlin nar, berbeda-bedanya, bertingkat-tingkatnya azab ahli neraka. Jadi di dalam neraka siksa itu berbeda-beda. Ada yang amat sangat ringan, paling entengnya segimana nanti kita akan bahas. Ada yang lebih berat, ada yang berat, ada yang sangat berat, dan ada yang terberat. Beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena jenis dan kadar dosa yang dilakukan oleh manusia juga berbeda-beda. Ada yang durhaka banget, ya musyrik, ya kafir, ya memusuhi kaum muslimin, ya memerangi kaum muslimin, ya berbuat jahat kepada banyak orang, ya melakukan semua yang dilarang, dia berzina, dia mabuk, dia judi, dia membunuh, dia merampok. Pokoknya mah tunggul dirurut, catang dirumpak. Itu terbesar dosanya, azabnya juga paling dahsyat. Berbeda dengan dia kafir, dia musyrik, dia tidak percaya kepada adanya kiamat, tapi dia tidak jahat kepada kaum muslimin. Ada yang begitu? Ada. Jiwa sosialnya tinggi. Kepada kaum muslimin ya senang-senang aja, tidak memusuhi. Ada yang seperti itu? Ada. Dia tidak berzina, dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia tidak jahat kepada sama, dia cuma kafir. Azabnya tidak sehebat yang tadi. Ya, jadi intinya mah berbeda-beda, Dan perbedaan tingkatan azab itu diterangkan baik oleh ayat ataupun hadis yang sahih. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda tentang ahli neraka dari kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslim ada yang masuk neraka? Ada, karena banyak muslim tapi durhaka. Kadar kedurhakaannya beda-beda. Azabnya juga beda-beda. Kata beliau, inna minhum man ta'khuduhun nar ila ka'bayh, wa minhum man ta'khuduhu ila rukbatayh, wa minhum man ta'khuduhu ila hujratih, wa minhum man ta'khuduhu ila taruqih. Kata Nabi SAW, di antara mereka ada yang dibakar oleh api neraka cuma sampai kedua mata kakinya. Di antara mereka ada juga yang dibakar api sampai lututnya. Di antara mereka ada juga yang sampai pinggangnya. Di antara mereka ada juga yang sampai ke tenggorokannya. Dalam riwayat lain, ila unuqih, ada juga yang sampai ke tengkuknya. Tergantung apa? Tergantung kadar dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sami'tu an-nabiyya alaihi salatu wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah la rajulun tuḍa'u fi akhmasi qaddamayhi jumrah yaghli minha dimaghuh. Kata Nu'man, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, paling enteng nih, adalah seseorang yang diletakkan di kedua telapak kakinya bara api. Bara itu biasanya yang punya bara api siapa? Tukang satenya, bakar sate, arang dibakar sampai menyala. Di neraka ada bara api seperti itu. Kadar panasnya, wah jangan dikira, enggak ada bandingannya di dunia ini, ya. Disimpan bara api di bawah kedua telapak kakinya, tiba-tiba otaknya mendidih. Padahal otak ada di mana? Ada di kepala. Bara apinya disimpan di telapak kaki. Jarak terjauh, bagian terjauh dari bara apinya, yaitu otak, ubun-ubunnya, mendidih. Bagaimana dengan kakinya, pinggangnya, tubuhnya? Maka tentu saja akan lebih tersiksa, ya. Itu yang teringan dan terenteng. Dalam riwayat lain dengan sedikit lafaz yang berbeda, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah rajulun ala akhmasi qaddamain jumratan yaghli minha dimaguh kama yaghlil mirjal fil qamqam. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat adalah seseorang yang di atas, di bawah kedua telapak tangannya disimpan dua buah bara api. Cuma dua. Kalau tukang sate kan banyaknya ngajajar. Ini cuma dua. Satu di kiri, satu di kanan. Diinjak oleh orang ahli neraka, maka mendidihlah otaknya sebagaimana mendidihnya kuali di atas api. Dan ternyata orang yang mengalami itu menganggap itulah azab yang paling hebat di neraka. Saking apanya? Saking tersiksanya, dia menganggap itu yang paling hebat, padahal itu yang paling ringan. Dia tidak melihat ahli neraka lain yang diazab dengan azab yang jauh lebih dahsyat. Dia bilang, "Aduh, kayaknya ini yang paling berat nih. Azab di neraka." Padahal itu yang paling enteng. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari Nu'man, "Inna ahwana ahli nari azaban man lahu na'lan wa syirokan min nar yagli minhuma dimaguh kama yaglil mirjal ma yaro anna ahadan asyadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba." Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya di neraka adalah dia dikasih dua sendal dan dua tali sendal. Kalau zaman dahulu mah sendal teh tidak ada, sendal kulit, tidak ada sendal dari plastik, sendal mah ya ada dari kulit tapi tetap pakai tali. Sehingga sendal jepit ayeuna kayak sendal jepit sekarang ada talinya. Nah, di neraka ada orang ahli neraka dikasih dua sendal dengan dua talinya. Dipakainya pasti di mana? Di kaki sendalnya. Maka otaknya mendidih di dalam neraka dan dia melihat tak ada seorang pun yang azabnya lebih hebat daripada dia. Itu yang paling kuat, paling dahsyat, paling menyiksa. Padahal itu yang paling enteng, yang paling ringan. Dan itu menunjukkan bahwa yang paling entengnya saja sudah amat sangat dahsyat efeknya kepada orang yang mengalaminya. Salah satu orang yang memperoleh azab yang paling ringan tersebut adalah siapa? Orang musyrik. Tapi orang musyrik yang spesial. Abu Thalib. Siapa Abu Thalib teh? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap musyrik. Tapi tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, malah melindungi. Tapi sampai akhir hayatnya musyrik dan sampai matinya musyrik, sampai ketika matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum matinya melayat. Ketika sakit keras, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah." Hei pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum saja Abu Thalib merespon, menjawab, mengikuti, langsung saat itu kawan-kawannya yang orang-orang musyrik, ya, ada Abu Lahab di sana, ya, ada orang-orang kafir yang lain, langsung menimpali, "Ya Abu Thalib, atarghiban millati Abdul Muthalib?" "Hei Abu Thalib, apakah kamu sudah benci kepada agama Abdul Muthalib?" Ingat, bapak kita tuh Abdul Muthalib. Ini warisan dari bapak kita. "Apa kamu benci?" Wah, akhirnya enggak jadi. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus, "Wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah." Sampai akhirnya pas mau mengucapkan ditimpali lagi oleh orang kafir itu. Ini bahayanya punya kawan dekat orang kafir atau orang yang bejat atau orang yang buruk akhlaknya. Sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal sudah akan. Tapi dirongrong nih, dipengaruhi lagi oleh kawan-kawannya ini. Ini salah satu faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Bahayanya punya kawan, punya sahabat, punya kawan dekat yang buruk, yang kafir, yang musyrik, yang ateis, atau muslim tapi ahlul ma'asi, ahli maksiat, ahlul kabair, ahli dosa-dosa besar, lalai dari ibadah, nanti kita ke bawah-bawah terpengaruh dan mati dalam keadaan demikian. Ini contohnya Abu Thalib. Mati dalam keadaan musyrik. Nabi SAW nangis, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Abu Thalib, tapi ditegur. "Makana lin nabiyyin walladzina amanu ma'ah ayastaghfirul musyrikin walau kanu abahum." Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun mereka bapak-bapaknya sendiri. Jadi tidak diperkenankan, tidak dibolehkan memintakan ampunan untuk orang musyrik, sekalipun ayahnya, ibunya, pamannya, orang terdekatnya, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah agar azab untuk Abu Thalib ini diringankan. Kalau lolos dari azab enggak mungkin, dah musyrik atau menyembah berhala, bukan menyembah Allah yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih nikmat Allah, yang ngasih segala macam kenikmatan Allah, yang menciptakan Allah, nyembahnya ke berhala, enggak mungkin lolos dari azab. Akhirnya minta diringankan dengan syafaat dari Nabi SAW, maka dikabulkan. Abu Thalib yang harusnya ada di tingkatan neraka yang paling bawah. Paling bawah. Paling bawah berarti paling hebat siksanya, karena musyrik. Atas syafaat dari Nabi SAW diringankan jadi paling atas. Paling enteng. Berkata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, karena syafaatku, niscaya Abu Thalib ini akan berada di kerak neraka, di tingkatan neraka yang paling bawah. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain tentang Abu Thalib berkata Nabi SAW, la'an lahu tanfa'u syafa'ati yawmal qiyamah fayuj'alu fi shakhs fi faj'alu fi dhahdahim minan nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu ummu dimaghih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat bagi dia pada hari kiamat, akan diberikan bagi dia api sampai dua mata kakinya, lalu otaknya mendidih di dalam neraka. Jadi akhirnya Abu Thalib yang tadinya harusnya di tingkatan neraka yang paling bawah dengan azab yang sangat-sangat dahsyat, diangkat kepada tingkatan yang lebih tinggi, yang tertinggi dengan azab yang terendah. Ini menunjukkan kalau ada azab yang terendah, ada azab yang teringan, berarti ada yang lebih berat, ada yang berat, ada sangat berat, ada yang terberat. Ya. Al-Quran menjelaskan di dalam surah yang tadi dibacakan An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Neraka itu kan bertingkat-tingkat. Pertama yang paling bawah dulu, dengan azab yang paling dahsyat. Setelah paling bawah penuh ditutup. Bayangkan, sudah paling bawah itu ada api dan berbagai macam jenis siksa yang tidak bisa dibayangkan. Ditutup, tidak ada celah. Hawanya enggak keluar. Bahasa Sundana naon ngelekebnya. Saya enggak tahu bahasa Indonesia ngelekeb itu. Masjid ini saja, kalau daurah, kalau tabik akbar, kalau jumatan, semua pintunya, jendelanya ditutup. Apa yang terjadi? Ngelekep. Walaupun AC ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah ada 6. Di depan belum. Enggak cukup ya. Nanti mungkin ditambah lagi. 2 lagi, 2 lagi. 10. Di atas juga. Ngelekep. Padahal ada AC, panas hareudang bayeungyang. Ini dalam neraka. Ada api, penuh orang. Ada berbagai macam jenis siksa lalu ditutup. Enggak ada hawa keluar walaupun satu lubang jarum. Setelah itu tingkatan kedua, masuk ahli neraka tingkatan kedua dengan dosa yang lebih enteng dibanding yang pertama. Setelah penuh ditutup lagi. Azab yang kedua lebih enteng dari yang pertama tadi. Teruslah yang kedua diisi tingkatan ketiga. Setelah penuh ditutup terus sampai yang paling tinggi paling ringan. Dan ini menunjukkan apa? Bertingkat-tingkatnya kadar azab di dalam neraka. Oh, yang paling bawah di antara orang munafik. Makna munafik di sini munafik besar. Ada dua jenis munafik, nifak akbar dan nifak asfar. Nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar disebut nifak i'tiqadi. Nifak kecil disebut nifak amali. Makna nifak besar atau nifak i'tiqadi itu, dia hakikatnya kafir. Gak percaya kepada ajaran Allah, gak percaya ke akhirat, gak percaya kepada Nabi SAW, Al-Quran, sunnahnya, gak percaya. Tapi dia pura-pura Islam demi keuntungan duniawi. Ada gitu orang yang masuk Islam terus secara duniawi untung? Ya banyak, apalagi yang hidup di komunitas muslim. Di negara yang mayoritas muslim, kalau gak muslim, wah gak akan bisa meraih keuntungan duniawi. Jabatan seperti itu ya, pangkat, kepercayaan dari rakyat yang mayoritas muslim. Kalau bukan muslim susah. Maka dia pura-pura masuk Islam. Atau ada yang tetap kafir, pura-pura awalnya baik ke umat Islam gitunya, agar dapat kepercayaan, dipilih ya, setelah berkuasa mah dikekeyek ke umat Islam. Ada yang begitu? Ada. Dulu Singapura itu mayoritas muslim dengan penduduk mayoritas orang Melayu. Ada orang yang bukan muslim, bukan orang Melayu, penampilannya muslim, pakai kopiah baik agar dipilih. Ya. Ketipu umat Islam saat itu di Singapura itu. Akhir dipilih setelah berkuasa. Ah, udah. Digencet umat Islam di sana, ya. Semoga ini tidak terjadi di negara kita. Ya Allah, lindungi negara kita Indonesia dari orang-orang kafir seperti itu, ya. Jadi pura-pura masuk Islam, hatinya sama sekali tidak. Ini munafik besar. Munafik i'tiqadi. Karena i'tikadnya itu, keyakinannya tetap kafir, keislamannya hanya lahiriah, pura-pura. Nah ini hakikatnya kafir dan lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan menyatakan kekafirannya. Kalau terang-terangan menyatakan kekafirannya kan kita bisa waspada ya, bisa taki-taki. Kalau ada pemilihan gak akan dipilih yang kayak begitu. Tapi orang yang kafir pura-pura Islam, pura-pura baik di awalnya, nah ini yang berbahaya. Terbujuk kita. Terpilih kalau dalam pemilihan, sudah setelah berkuasa mah, ya dia musuh dalam selimut tumbila, musuh dalam selimut, suka menusuk dari belakang, suka menikung di tikungan, suka apa menggunting dalam lipatan, pokoknya mah berbahaya, maka azabnya terpedih, dan nifak besar, nifak i'tiqadi. Kafir hakikatnya dia, ya. Kedua, nifak amali, nifak kecil. Nifak kecil ini orang Islam yakin Islam benar, dua kalimat syahadat diucapkan, ya, dengan sepenuh keyakinan. Tapi secara lahiriah memiliki karakter yang khas dimiliki oleh orang-orang munafik. Dalam satu hadis disebut tiga, yang dalam hadis lain disebut empat. Ayatul munafiqin tsalatsun. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Di hadis lain ada empat. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Tanda munafik itu ada tiga. Kalau dia berbicara gimana? Dusta. Kalau dia janji, ingkar. Kalau dia diberi amanah, khianat. Dalam riwayat Mas Imam Bukhari ada teman, wa idza ikhtasama fajar. Kalau dia bertengkar, berselisih, curang. Ada enggak orang muslim suka sholat, saum, bahkan rukun Islam semuanya sudah? Syahadat jelas, sholat rajin, saum Ramadan full, zakat keluar setiap tahunnya, haji sudah 7 kali. Tapi dia suka berdusta, ada? Suka ingkar janji, ada? Ada. Suka khianat kalau diberi amanah, ada. Nah, itu yang disebut dengan nifak kecil, munafik kecil atau munafik amali, nifak amali. Orangnya muslim, suka sholat, rukun Islam semua dilaksanakan, tapi memiliki kebiasaan, akhlak, kelakuan, karakter, sifat seperti yang dimiliki oleh orang munafik sebagai ciri-ciri khas munafik. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau amanat khianat. Ya, nifaq kecil. Orang ini muslim, dia tidak akan menempati tempat yang terendah, keraknya neraka, enggak. Karena dia bukan nifaq besar. Mungkin lebih tinggi tingkatannya dari yang tadi, ya. Dan ayat yang menyatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu menunjukkan orang munafik di bawah tingkatan terbawah di neraka, artinya yang paling hebat siksanya, menunjukkan ada yang lebih atas dengan siksa yang lebih enteng dan lebih ringan. Dalam surah Ghafir ayat 46 Allah berfirman tentang Fir'aun. Kita tahu siapa Fir'aun teh. Fir'aun teh raja, raja yang berkuasa menjajah kalangan Bani Israel. Dianya sendiri bangsa Qutbi namanya. Bangsa Qutbi menjajah Bani Israel. Nabi Musa adalah Bani Israel dijajah, diperbudak, dipaksa semua rakyatnya menyembah dirinya. Siapa yang tidak menyembah dirinya diazab, disiksa. Siksanya luar biasa dahsyatnya, ya. Sampai dia mengatakan wa qala ana rabbukumul ala, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Datang Nabi Musa diutus oleh Allah, didakwahi. Dalam hatinya si Fir'aun ngaku, ini benar. Termasuk para pengikut Fir'aun alaihim la'natullah, itu ngaku ini benar dakwah Nabi Musa ini. Hatinya yakin. Tapi karena sombong, takabur dan zalim, ingkar. Kesombongan, ketakaburan adalah penyebab utama mengingkari kebenaran. Hati si Fir'aun itu yakin, benar. Dari mana kita tahu bahwa hati Fir'aun itu benar, membenarkan dakwah Nabi Musa? Ustaz sotoy banget, kan gitu ada. Kayak yang tahu hati Fir'aun, sejaman juga enggak. Walaupun sejaman kan hati orang tiada yang tahunya. Allah yang memberitahu, Allah tahu enggak hati Fir'aun? Tahu. Dan Allah memberitahu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Si Fir'aun dan bala tentaranya ingkar kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka meyakini kebenarannya. Zulman wa'uluwa, karena perbuatan zalim dan sombong. Uluwa itu merasa diri tinggi, merasa diri terhormat, mulia. Maka ketika ada yang menasihati, bukan nerima, malah tersinggung, lalu marah, lalu menentang, lalu memusuhi. Dan ini adalah karena kesombongan. Zulman wa uluwa. Semua kaum yang didakwahi oleh para nabi menolak dakwah para nabi itu karena kesombongan. Mereka merasa sebagai bangsawan, terhormat, tokoh yang menjadi panutan, pemimpin, terus harus nurut ke orang yang dianggap lebih rendah. Gak mau. Termasuk di kalangan kaum muslimin, muslim tapi ahli maksiat didakwahi. Si tukang judi umpamanya, dinasihati jangan judi, haram loh. Masa mau ngasih nafkah anak istri dari barang yang haram? Si tukang judi dinasihatnya begitu, langsung malu, berterima kasih, lalu berhenti enggak? Hatur nuhun, terima kasih sudah diingatkan, malu. Apa begitu? Ada yang begitu. Tapi kebanyakan tersinggungnya, oh ini ustaz, usil uang-uang saya. Bukan pakai uang ustaz kan gitunya. Akhirnya ngewa, akhirnya benci, akhirnya memusuhi, akhirnya enggak suka kepada dakwah. Ada yang begitu? Banyak. Demikian juga pemabuk. Disentil aja mabuknya. Jangan mabuk, atulah. Ya. Dah bukan, aduh terima kasih sudah diingatkan, saya jadi malu. Terus mengpun, ada yang begitu? Mungkin ada satu dua. Ketika diingatkan dapat hidayah oleh Allah, kemudian malu, berhenti dan bertobat. Tapi kebanyakan tersinggung, akhirnya memusuhi, benci. Itu karena apa? Takabur. Takabur itu menolak kebenaran. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas itu, takabur itu adalah menolak kebenaran. Menolak orang yang memberi nasihat, menyampaikan kebenaran itu kepada dirinya, dan menghinakan manusia yang lain. Nah, itu yang terjadi pada diri Fir'aun. Apa yang terjadi di akhirat nanti? Di dunia ini aja sudah diazab, mati, masuk ke alam kubur, di alam kubur diazab, nanti di akhirat diazab di neraka dengan azab yang jauh lebih dahsyat. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun akan demikian? Allah yang memberitahu dalam Al-Quran. Kita kan cuma menyampaikan informasi dari Allah. Tapi orang-orang yang tidak suka kepada dakwah mah, mendengar ustaz bicara surga, neraka, akhirat, kiamat, langsung komentar, oh kayak yang sudah nyaba ke sana. Kayak yang sudah pernah mengalami saja, sotoy itu si ustaz. Ada yang begitu? Ada. Dari dulu juga begitu, tanggapan orang-orang yang dijauhkan dari kebenaran oleh Allah. Allah menyatakan tentang Fir'aun, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Awal ayat ini adalah annaru tu'raduna 'alaihi wudhuwa wa 'asiya. Neraka dihembuskan, api neraka dihembuskan kepada Fir'aun dan bala tentara setiap pagi dan petang. Di mana ini? Di alam kubur. Fir'aun tiap pagi dan petang dihembuskan api neraka ke alam kuburnya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkan Fir'aun dan bala tentara itu ke azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab di alam kubur. Ada azab yang lebih dahsyat, ya. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa azab di neraka bertingkat-tingkat. Kadarnya berbeda-beda tergantung dari jenis dan kadar dosa. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah, susunan Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, hadzal babu yadulluka ala anna kufra man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara wa tamarada wa asa wala syakka anna al kufar fil adza fi adzabi jahannam fi adzabi jahannam mutawafitun kama qad ulima min al kitab was sunnah wa li anna na'lamu anna 'ala al qat'i was thabat annahu laisa adzabu man qatala al anbiya wal muslimin wa fataka fihim wa afsada fil ard wa kafara musawiyan li adzabi man kafara faqat wa ahsana al anbiya wal muslimin. Kata Imam Al-Qurtubi, Di dalam bab ini dijelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kekufuran orang yang hanya kafir saja, hanya kafir saja, berbeda dengan orang yang kafir, ya zalim, ya berbuat maksiat. Ya dia jahat kepada sama manusia, ya maksiat untuk dirinya. Dia mabuk, dia zina, dia judi dan seterusnya, ya dia kafir. Maka di nerakanya berbeda tingkatan azabnya. Sebagaimana telah diketahui di dalam kitab dan sunnah Nabi SAW. Karena itu kita secara qat'i, secara pasti mengetahui bahwa azab bagi orang yang membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin di kalangan orang kafir, mengadakan kerusakan di muka bumi, tidaklah sama dengan orang yang hanya kafir tapi tidak membunuh para nabi dan kaum muslimin. Contohnya Abu Thalib, dia kafir, dia musyrik sampai matinya, tapi tidak memusuhi nabi dan kaum muslimin. Tidak. Dia tidak berbuat jahat kepada nabi, bahkan melindungi secara pribadi kepada keponakannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh azab yang jauh lebih ringan dibanding azabnya Abu Lahab dan kawan-kawan. Berkata Imam Ibnu Rajab, wa'lam anna tafawuta ahli an-nar fil adzab huwa bihasbi tafawuti a'malihim allati udkhilu bihan nar. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan azab ahli neraka tergantung tingkatan dosa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Semakin besar dosanya, semakin banyak kesalahannya, semakin hebat azab untuknya di neraka. Semakin enteng dosanya, semakin sedikit kesalahannya, maka semakin enteng pula azabnya di dalam neraka. Walhasil, tingkatan azab di neraka itu berbeda-beda tergantung apa? Tergantung kadar dosa yang dilakukannya, ya. Inilah poin pertama, kita belum sempat masuk kepada bentuk-bentuk azab yang akan diberikan. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Nah, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua yang para pendengar dan juga pemirsa untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ustaz secara langsung di nomor telepon 0228686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227 1476. Baik, kita buka pertanyaan yang pertama dari Ibu Iis di Cililin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Neraka apa yang paling bawah? Anak saya bertanya tentang susunan nama neraka dari bawah sampai ke atas dan saya belum bisa menjawabnya. Syukran. Taib, nanti akan ada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan neraka dan nama-nama bagi tingkatan neraka tersebut. Nanti akan diterangkan. Kalau enggak salah sudah gitu. Sudah pernah ya. Nah, kita ulangi lagi sekali lagi. Apa saja tingkatan-tingkatan di dalam neraka? Sudah diterangkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Adapun tingkatannya, para ulama sendiri tidak sepakat tentang penamaan dari tingkatan-tingkatan neraka tersebut. Cuma ada beberapa nama yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan beberapa ulama sudah menerangkan tentang hal ini. Ada Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ya, menyatakan. Pertama, adapun tingkatan yang pertama, tingkatan yang pertama yang paling bawah adalah yang paling atas dulu adalah usatul muwahhidin, orang-orang muslim yang ahli maksiat. Itu tingkatan yang paling atas, yang paling enteng, ya. Terus tingkatan yang kedua adalah Yahudi. Di bawahnya Yahudi lebih dahsyat daripada kaum muslim. Tingkatan yang ketiga Nasrani, di bawah Yahudi. Tingkatan yang keempat As-Sobi'un. As-Sobi'un itu para penyembah bintang. Tingkatan yang kelima lebih bawah lagi Majusi. Tingkatan yang keenam musyrik, orang-orang Arab, orang-orang musyrik secara umum. Dan terakhir yang paling bawah adalah orang-orang munafik besar, ya. Nah, apa nama-nama bagi neraka-neraka tersebut? Pertama, untuk tingkat pertama yang paling enteng dan paling ringan, namanya Jahannam. Tingkatan kedua namanya Lawa. Kalla innaha lawa, nazza'atun lishawa. Ketiga Hutamah. Di bawah Hutamah yang keempat Sa'ir. Di bawah Sa'ir yang kelima Saqar. Di bawah Saqar yang keenam yang lebih dahsyatlah Jahim. Dan terakhir yang paling bawah, terakhir sekali adalah neraka Hawiyah, ya. Nah, ini ijtihad para ulama, bukan kesepakatan seluruh ulama. Itu diantara nama-nama dan tingkatan-tingkatan neraka. Yang pertama, tingkatan yang paling atas, yang paling enteng adalah Jahannam. Kedua Lawa. Ketiga Hutamah. Keempat Sa'ir. Kelima Saqar. Keenam Jahim. Ketujuh apa? Hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah narun hamiyah. Ya, Allahu'alam. Mangga Dai Muzayyin. Naam, ada penelpon Ustaz yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Mulyono, ya? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah dua-duanya itu pada waktu kecil kan belum tahu orang tuanya dua-duanya, Pak. Apakah orang tuanya nanti bisa masuk surga atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya jelas. Pertanyaan Zain bisa diterjemahkan? Masih kurang jelas Ustaz awalnya itu. Ini apa, tentang apa orang tua katanya. Apakah orang tuanya nanti bisa masuk neraka apa masuk surga katanya? Orang tua siapa? Wallahualam, orang tua beliau atau bukan, agamanya atau apalah, saya kurang enggak jelas. Ini bukan kesalahan Pak Mulyono. Bukan. Teknisi. Kenapa gak dimasukkan ke speaker masjid? Dulu bisa masuk, kenapa sekarang gak bisa? Dulu jelas dan gamblang, kenapa dirubah? Assalamualaikum. Ya, silakan. Iya, Pak. Amin. Pada waktu kecil Rasulullah SAW belum tahu orang tuanya. Apakah nanti orang tuanya bisa masuk surga atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Mulyono-nya enggak salah. Teknisi ya. Halo, salah. Pak Mulyono. Iya. Apa apanya, siapa orang tua siapa? Orang tua Rasulullah SAW, apakah bisa masuk surga? Karena Rasulullah SAW masih kecil pada waktu orang tua meninggal. Sekian. Assalamualaikum. Oh, orang tua Rasulullah katanya Ustaz. Apakah orang tua Rasul apakah di surga atau neraka gitu, iya. Ya, Allahu a'lam. Baik. Mudah-mudahan teknisinya bisa meningkatkan atau jangan meningkatkan. Kembali ke masa lalu. Jangan dirubah-rubah. Kenapa enggak bisa masuk? Kalau marah di setel di radio di belakang. Apakah orang tua Nabi alaihi salatu wasallam di surga atau di neraka? Baik, barakallahu fiik. Kita amat sangat cinta kepada Nabi dan keluarganya. Seluruh Nabi. Ya. Tapi Allah azza wa jalla mentakdirkan apa yang Allah tetapkan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Betapa banyaknya manusia soleh, orang terdekatnya durhaka. Dan sebaliknya, ada orang durhaka tapi orang terdekatnya soleh. Contoh pertama, orang yang super soleh tapi orang terdekatnya durhaka adalah beberapa nabi. Nabi Nuh, Nabi Lut, itu orang tersoleh pada zamannya. Tapi orang terdekatnya kafir. Siapa? Istri-istrinya. Nabi Lut, istri Nabi Lut sama Nabi Nuh itu sampai dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta amdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma falam yughni anhuma. Ya. Kata Allah, Allah telah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita sayang, iya sayang, tapi gimana lagi? Ketentuan Allah, Allah yang lebih tahu segalanya, ya. Termasuk Nabiullah Ibrahim. Beliau ahli tauhid. Ayahnya siapa? Azar. Ayahnya yaitu Azar. Tukang bikin patung berhala. Ayah siapa? Ayah kandungnya, bukan pamannya. Ada orang anak kecil TK itu pamannya, terus di apa namanya, nasabnya sampai ke Adam disebut, ya. Dari mana riwayat nasab itu? Itu bapaknya, bukan pamannya. Itu tukang bikin patung berhala. Musyrik, bukan musyrik, tapi pembuat-buat patung yang menjadi sumber perbuatan syiriknya. Kita tega enggak? Ya gimana lagi? Ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya. Kita menetapkan hukum segala sesuatu bukan dengan perasaan, bukan dengan intuisi, bisikan hati, akal, tapi dengan keterangan dari Quran dan Sunnah, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang tadi sebutkan mati dalam keadaan kafir. Nas, ayat dan hadis. Termasuk ayah dan ibunya. Ya kita sayang enggak? Ya sayang. Bukan berarti menyatakan orang tuanya di neraka itu berarti sikap kekurang ajaran kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Nas, hadis yang sahih. Salah satu di antaranya di sahih riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku sekarang?" Bapaknya itu mati dalam keadaan musyrik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Dia dalam neraka. Orang itu tersedih, kemudian tertunduk, dan ketika berlalu dipanggil. Lalu Nabi menyatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sungguh ayahku dan ayahmu sama-sama di dalam neraka. Hadis ini sahih, ya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke makam ibunya di Abwa. Ketika mau futuh Mekah, dari Madinah ke Mekah, singgah dulu di Abwa. Di Abwa itu ada kuburan ibundanya. Diziarahi kuburannya, terlihat nangis, oleh Umar ditanya, "Ma abkaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah?" Kata beliau, "Istadzantu Rabbi li an astaghfira li ummi wa lam ya'dhan li. Fasta'dzantu li an azura qabraha fa'adzina li. Fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Tapi Allah tidak mengizinkan aku. Menegur. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik walaupun orang tuanya. Lalu aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku. Dan diizinkan, boleh. Lalu beliau menyatakan, "Ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian." Ini nas, ya, berdasarkan nas hadis yang sahih. Oh, nas ini bertolak belakang dengan ayat katanya. "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah diutus rasul. Para orang tua nabi itu mati dalam keadaan sebelum ada nabi dan hidup dalam keadaan masa-masa fatrah katanya. Fatrah itu masa-masa kekosongan dari Nabi Shallallahu dari para Nabi. Jadi hadis itu bertolak belakang dengan ayat ini. Ada yang ngomong begitu. Para ulama dari dulu juga sudah bicarakan, kata siapa hadis ini bertolak belakang dengan ayat itu? Kata otak dia. Para ulama mah tidak bertolak belakang. Karena orang tua Nabi tidak hidup pada masa fatrah. Ada banyak para pendeta di sana. Orang-orang yang Nasrani tetap berpegang teguh kepada ajaran Nasrani yang lama. Sebelum diutusnya Nabi, iya, tidak menyembah berhala. Mereka tidak menyembah patung. Ada pendeta namanya Buhaira. Disebut oleh para ulama Muslim dia. Ada Waraqah bin Naufal, masih saudara dari siapa? Istri Nabi yang pertama teh Khadijah. Dia dinyatakan Muslim oleh para ulama, walaupun tidak sempat bersyahadat. Karena ketika Nabi SAW sudah diperintahkan untuk menyebarkan dakwah Islam, sudah mati. Tapi dia sudah bertekad, seandainya suatu saat kamu diusir oleh kaummu dan aku masih hidup, niscaya aku akan menjadi pembelamu. Itu kata Waraqah bin Auf, seorang pendeta. Itu ajarannya masih murni ada. Ada yang menjadi pengikutnya, ada yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala ya jelas itu musyrik. Nah, ajaran agama sebelumnya ada, masih ada. Bukan masa fatrah. Dakwah untuk tidak menyembah berhala sudah sampai. Tapi mereka tetap menyembah berhala. Ya. Ini nas, jangan sampai masa seorang wanita yang melahirkan seorang nabi terbaik. Kok begitu? Kenapa masa? Jangan pakai perasaan. Jangan pakai otak. Pakai keterangan. Nas, ya. Nah, berdasarkan hal itulah, maka kalau semua ya berdasarkan perasaan, maka semua realita sejarah Islam itu bisa kita tolak. Seperti contoh ya, betapa banyaknya orang yang tadinya memusuhi, mau membunuh Nabi, sudah melukai Nabi SAW, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Kita kan gak teganya. Wah, nggak nerima lah, nggak nerima gitu. Orang sudah jahat, sudah mau membunuh Nabi, sudah melukai sampai Nabi berlumuran darah. Kok masuk Islam? Asa kurang puas kan gitunya? Itu terjadi pada waktu perang Uhud, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terluka berlumuran darah, 4 giginya tanggal, gigi depannya itu copot, ya. Sambil dalam keadaan berlumuran darah, beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau kunut nazilah, mendoakan laknat bagi 4 orang yang melukai dirinya. Allahumma alaika bifulan, bayangkan dalam keadaan habis perang teraniaya, dalam keadaan berlumuran darah, sambil menangis, dari dalam sholat mendoakan laknat kepada 4 orang yang melukainya. Kalau kita kebayang, wah pasti dikabul. Pertama seorang nabi gitunya, kedua sudah dizalimi, ketiga di dalam sholat lagi, wah pasti kabul. Apa yang terjadi? Allah turun ayat, menurunkan ayat, menegur, ini bukan urusanmu. Dan ternyata 4 orang yang didoakan laknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Islam dan bagus keislaman. Kita masa menurut perasaan asa terpuasnya, duh. Harus nama gitu ya. Kok ini diberi hidayah masuk Islam dan bagus keislaman? Jangan pakai perasaan lah. Pakai nas, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Jadi berdasarkan hal itulah, maka ini yang menyatakan kedua orang tua Nabi alaihi salatu wasallam di dalam neraka, bukan para ustaz. Ustaz hanya menyampaikan apa yang diterangkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan begitu, para ulama Syafi'iyah menyatakan seperti itu. Bahkan orang-orang Syiah ahlakahumullah menyatakan Abu Thalib juga muslim. Para nas, ayat dan hadisnya jelas gitu ya. Seperti yang sudah kita terangkan tadi. Karena apa? Mereka pakai perasaan. Orang yang sudah berjasa besar ke Islam masa dibiarkan oleh Allah mati dalam kekafiran. Enggak adil dong Allah. Kan gitunya. Itu sama dengan iblis. Iblis itu ibadah dengan ibadah yang hebat. Kata Imam Al-Qurtubi, di langit iblis 80 ribu tahun beribadah dengan ibadah yang hebat. Melebihi hebatnya ibadah malaikat. Kenapa akhirnya sesat? Kalau pakai perasaan mana, satu tega. Orang atau makhluk yang ibadah sehebat itu kemudian disesatkan oleh Allah. Kan gitunya. Itu pakai perasaan. Allah lebih tahu isi hati setiap makhluk. Siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Kita mah enggak tahu. Allah tahu luar dalam, kita mah coba tahu luarnya saja, itu pun hanya sebagian kecil, ya. Jadi kembalikanlah semua keterangan kepada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja, waktu sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi